أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita tentang bahaya syaitan ini. Di dalam beberapa ayat di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90 sampai 91. Bahwa cita-cita syaitan adalah menghalangi manusia. Disebutkan dalam ayat ini, innama yuridu syaitanu ayyuki'a bainakumul adawat wal baghda fil hamri wal masir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salati fal antum muntahun. Sesungguhnya tak lain yang diinginkan oleh syaitan adalah menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Nanti akan ada pembahasan tersendiri bahwa syaitan sangat senang membuat permusuhan dan perpecahan di antara kaum muslimin. Wayusuddakum, syaitan itu mengendaki untuk menghalangi kalian an dzikrillah, dari beribadah kepada Allah, dari berzikir kepada Allah. Sehingga kalau kita ada dalam hati kita rasa malas untuk sholat, disebutkan juga anis sholat, contohnya menghalangi manusia dari sholat. Kita tiba-tiba mengalami sebuah kondisi kok malas jamaah. Mau berangkat kayaknya kok berat. Di saat itulah ketahuilah syaitan sedang menghalangimu. Lawan dia. Bagaimana cara melawannya? Lawan bisikan syaitan itu dengan kita melakukan sesuai yang disyariatkan. Bagi laki-laki berjamaah di masjid, kok tiba-tiba ada rasa berat, lawan itu. Segera berangkat. Engkau akan mampu mengalahkan syaitan. Syaitan melupakanmu dari zikrullah. Dan ini adalah poin yang kedua, an-nisyan. Maka itu syaitan, termasuk di antara tibri syaitan adalah membuat orang itu lupa. Membuat orang itu lupa dan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat itu kita lawan dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub, melakukan amal saleh. Sebagai bentuk zikrullah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, kita lawan kelupaan itu. Kita lawan an-nisyan itu dengan kita melakukan yang diperintahkan Allah. Begitu cara mengalahkannya. Kalau kita tersesal, begitu dihasut, kita terjerumus. Dihasut, kita terbawa. Kita tidak akan bisa mengalahkannya. Kita tidak akan bisa mengalahkannya sampai jatuhlah kita pada kebinasaan. Disebutkan hal itu dalam Al-Quran. Di dalam surat An-Nur. Ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan, wa may yattabi' khutuwatis syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar." Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengikuti tipu daya syaitan, langkah-langkah syaitan. وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطْوَاتِ الشَّيْطَانِ, barang siapa yang mengikuti bisikan-bisikan, rayuan-rayuan syaitan, mendapatkan bisikan apa, dia lakukan itu, mendapatkan godaan apa, dia kerjakan itu, dia iakan lagi, dia iakan lagi, tidak berupaya untuk ditentang, tidak berupaya untuk dia, tidak, saya tidak mau melakukan ini haram, tidak ada kalimat itu, dia malah justru mengikutinya. Maka Allah sebutkan, syaitan itu tak lain adalah mengajakmu untuk berbuat fahsya, keburukan, wal mungkar dan kemungkaran. Untuk kita fahami bahwasanya apa yang dimaukan syaitan itu jelek. Kalau kita mengikuti bisikan itu dan tidak melawannya, kita akan diperintahkan terus berbuat fahsya wal mungkar. Maka kita diperintahkan untuk melawannya. Innahu adu, musuh. Jadikan itu musuh, artinya kita lawan. Inna syaitan lakum adu, sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Fattakhudhu aduwa, dan jadikan syaitan itu sebagai musuh. Artinya kita harus mengambil langkah nyata melawan bisikan dan hasutan syaitan tadi. Bisa difahami hadirin? Disebutkan pula dalam ayat-ayat yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk melawan hasutan rayuan syaitan tersebut. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-120, ya'iduhum wa yumannihim wa ma yadihum syaitan wa ma ya'iduhum syaitan illa ghurura. Syaitan itu menipu dan memberikan harapan-harapan, impian-impian. Dan ketahuilah kata Allah, wa ma ya'iduhum syaitan, dan tidak ada satupun rayuan, janji-janji syaitan, kecuali itu adalah tipuan saja. Jalannya tipuan saja. Makan ini enak bagimu. Rasakan ini enak bagimu. Ini fly, ini akan membawamu ke alam kebahagiaan. Ini membawa kepada alam kesenangan. Contohnya dugem. Ngerti dugem apa? Joget-joget di diskotik. Saya hanya tiru-tiru tok. Saya tidak pernah ngerti dugem kaya apa. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga dijaga sampai akhir hayat kita masing-masing. Kata mereka ex pelaku dugem, ya, orang-orang yang dulu pernah ke diskotik dan sebagainya, bisikan syaitan itu, kamu bahagia sambil menegak ekstasi. Kamu bahagia, kamu senang, kamu fly, kamu bisa. Yumanihim, ditipu dengan tipu daya. Maka Allah sebutkan pada ayat yang berikutnya, ulaika ma'wahumun nar. Mereka-mereka yang mengikuti bisikan-bisikan syaitan, tempatnya adalah neraka jahannam. Wala yajiduna anha mahisa. Dan mereka tidak memiliki tempat untuk lepas dari azab jahannam itu. Apakah kita akan tetap mengiyakan bisikan syaitan dan tidak mau melawannya? Padahal Allah telah menyebutkan bisikan syaitan itu adalah tipu daya semata dan tidak ada kebenarannya. Apa kita akan terlena terus? Lawan itu. Bisikan meninggalkan perintah atau bisikan melakukan kemaksiatan, dua-duanya harus dilawan. Nah, melawannya itu butuh iman, Pak. Butuh ketakwaan. Iman dan takwa itu tidak akan muncul kecuali kita memiliki ilmu agama. Ilmu agama itu dengan cara thalabul ilmi. Itu urutannya. Orang-orang yang jahil gampang sekali dihasut. Melakukan kesyirikan, kamu kepengen kaya, nyupang. Tahu nyupang apa? Ya, nyari pesugihan. Itu di sana ada tempat keramat. Dan yang lainnya. Dibisiki seperti itu, enggak punya benteng tauhid. Dia akan terbawa, besok langsung berangkat ke sana, Pak. Ke gunung yang di katanya ada wangsit membisiki di waktu tidur. Datang kamu ke gunung Kemukus, mamanya. Di sana ada ritual dan yang lainnya. Mudah sekali orang yang tidak tahu tauhid, mudah sekali jatuh pada syirik. Orang yang tidak tahu tentang sunnah, mudah sekali jatuh pada bid'ah. Orang yang tidak ada bekal iman, ketaatan, mudah sekali jatuh pada maksiat. Dia bagian dari para syaitan. hadirin sekalian, ini adalah dari Allah Azza wa Jalla. Disebutkan di dalam ayat yang lainnya, Allah peringatkan kepada umat manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf, surat Al-A'raf ayat yang ke-27. Allah mengingatkan, "Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan." Wahai bani Adam, janganlah syaitan dibiarkan untuk menggoda kalian. Jangan kalian tergoda oleh syaitan. Kama akhraja abawaykum minal jannah. Sebagaimana syaitan telah berhasil menghasut dan menggoda dan merayu kedua orang tua kalian, yaitu Adam dan Hawa, keluar dari jannah. Itu cukup sebagai ibrah bagi kita. Bahwa bisikan syaitan itu menyesatkan, berakibat Adam dan Hawa keluar dari jannah. Itu tak lain adalah hasutan dari syaitan. Allah ingatkan, "Ya bani Adam, la yaftinannakum syaitan." Wahai bani Adam, janganlah kalian biarkan syaitan menipumu, menghasutmu. Hadirin kaum muslimin, solusi dalam menghadapi syaitan, wahai kaum muslimin, adalah dengan memperbanyak ta'awud kepada Allah, menebalkan iman dan takwa. Itu yang tidak akan, ya, syaitan tidak akan bisa menggoda hamba-hamba Allah Azza wa Jal yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat Fusilat, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'idh billah innahu huwas samiul alim. Wa imma yanzaghannaka," dan apabila syaitan, "yanzaghannaka," menggodamu dengan sebuah godaan, merayumu dengan sebuah rayuan, "fasta'idh billah," maka segeralah engkau meminta perlindungan kepada Allah. "Fasta'idh billah, innahu was-sami'ul 'alim," sunya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dengan ucapan "a'udzu billahi minasyaitonir rajim." Godaan syaitan, ada bisikan untuk melakukan sebuah kemaksiatan, "a'udhu billahi minasyaitanir rajim." Ada godaan untuk meninggalkan perintah, "a'udhu billahi minasyaitanir rajim." Terus seperti itu. Hakadha kaum muslimin, bimbingan dalam Islam untuk kita mengalahkan dan melawan para syaitan tersebut. Hadirin kaum muslimin, disebutkan syaitan dan bala tentaranya akan menempat neraka, menempati neraka, dan tidak bisa antar mereka saling menolong. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falamma qudiyal amru wa qala syaitanu lamma qudiyal amru," berkata iblis, "ketika segala urusan telah selesai." Maknanya, ahlul jannah telah masuk surga dan ahlul nar telah masuk neraka. Sudah selesai urusannya. Ahlul jannah masuk surga, ahlul nar masuk neraka. Di saat itu syaitan, yakni iblis laknatullah alaih, dia mengatakan, "Innallaha wa'adakum wa'dal haqqi." Syaitan, yakni iblis, berkata di hadapan manusia-manusia dan jin-jin yang telah disesatkan olehnya, bala tentaranya, syaitan dari bangsa jin dan syaitan dari bangsa al-ins, manusia, sedang bersama-sama merasakan azab. Iblis berkata seperti ini di neraka, di depan mereka, para pengikutnya, "Innallaha wa'adakum wa'adal haqq, wa wa'adtukum fa'akhlaftukum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada kalian berbagai macam janji-janji, dan itu janji yang pasti benar. "Wa wa'adtukum," adapun aku menghasut kalian, memberikan janji-janji impian bagi kalian, "fa'akhlaftukum," aku adalah berdusta kepada kalian. Tidak benar janjiku itu. Itu adalah hanyalah kebohongan semata. Ini ucapan iblis. Kemudian, fakhlaftukum wa ma kana li 'alaykum min sultan. Iblis mengatakan, sesungguhnya aku tidak memiliki kekuasaan apapun dalam menyesatkan kalian. Illa an da'utukum, kecuali hanya semata aku menggoda, merayu, mengajak. Fastajabtum li, ternyata kalian memenuhi ajakanku, melakukan perintahku, mengerjakan apa yang aku bisikkan padamu. Ini iblis mengatakan kalimat itu. Fala talumuni walumu anfusakum. Karena itu, jangan kalian mencelaku, tetapi celalah diri-diri kalian masing-masing. Ma ana bi musyrikum wa ma antum bi musyrihi. Hari ini aku tidak bisa menolong kalian dan kalian pun tidak bisa menolongku. Syaitan dan bala tentaranya begitu banyak, tidak ada yang bisa saling tolong-menolong antar mereka guna selamat dari neraka. Ucapan syaitan dia mengatakan, ucapan syaitan dia mengatakan pada kalimat yang terakhir, inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sesungguhnya aku mengingkari kesyirikan-kesyirikan yang kalian lakukan. Syaitan sangat tahu akibat dari perbuatan kesyirikan. Syaitan sangat tahu akibat perbuatan dari kemungkaran adalah nar. Maka ya kaum muslimin, di akhir ayat Allah berfirman, innal zalimina lahum adabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat zalimin bagi mereka azab yang dahsyat, dan ini diketahui oleh syaitan la'natullah alaih. Hadirin melakukan ayat-ayat ini sebagai tambahan keterangan yang tadi kami sampaikan sebelum maghrib bahwa syaitan adalah musuh. Harus kita fahami bagaimana cara tipu daya syaitan itu. Yang pertama yang tadi kami sampaikan adalah syaitan membisiki dalam hati. Yang kedua, syaitan berupaya untuk melupakan kita dari zikrullah. Disebutkan dalam Al-Quran, ayat yang surat Al-An'am, ayat yang ke-68, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa imma yansiyannaka asyaitanu fala taq'ud ba'da dzikra mal qaumiz zalimin wa imma yansiyannaka asyaitan. Dan ketika syaitan menyebabkan engkau lupa, yansiyannaka asyaitan, syaitan menyebabkan engkau lupa. Lupa dari apa? Lupa dari tauhid, lupa dari sunnah, lupa dari ibadah, lupa dari taat, lupa dari zikrullah, lupa. Syaitan menjadikan manusia lupa. Lupa dari al-haq. Lupa. Maka Allah ingatkan, fala taq'ud. Jangan kamu duduk bersama syaitan. Pada zikrullah setelah diingatkan dalam ayat ini, malqamu zalimin, bersama orang-orang yang zalimin. Hadirin sekalian, ayat ini berbicara tentang akibat pergaulan. Fala taq'ud ba'da dzikra malqamu zalimin. Jangan sekali ini, setelah beritahu ini, setelah diperingatkan ini, jangan kamu duduk bersama mereka, orang-orang yang zalimin. Kenapa? Karena akibat berteman dengan orang-orang yang zalimin, bergaul sama mereka, bermajlis bersama mereka, berkumpul bersama mereka, itu yang menyebabkan kau lupa dari dinullah, lupa dari agama Allah. Duduk dengan ahli maksiat, kau lupa dengan ibadah, terjerumus pada maksiat. Duduk dengan orang-orang yang hobinya musik-musik, dangdut, musik jazz atau lain, kau akan lupa dari zikrullah. Engkau duduk bersama mereka musyrikin, engkau lupa dengan tauhid. Jangan duduk bersama mereka. Kenapa? Karena akibat engkau duduk bersama mereka akan menyebabkan engkau lupa. Dan itu terbukti wahai kaum muslimin. Kita kalau tidak berhati-hati dalam bergaul, terbawa. Kita tidak pernah merokok, walhamdulillah. Tapi bergaul sama orang-orang yang merokok. Suatu hari ada yang reseh nawari, mas, gih, merokok. Lanang apa otun sirika orang rokok? Jenengan terpancing di situ. Saya lanang kok. Dari ini wadun, ging rokok nek lanang. Bingung, lanang wadun ya. Lanang wadun akhirnya, ya is, aku lanang. Ngerokok, pak. Hanya terhasut, satu kali hasutan langsung. Akibat duduk bersama mereka. Duduk bersama orang-orang yang khumar, pemakan atau meminum narkoba ataupun miras. Bergaul sama mereka, salah pergaulan, itu syaitan dari bangsa ins. Kamu akan dibagaimanakan caranya supaya ikut menegak khamr itu oleh mereka. Kamu tidak minum narkoba, enggak. Mereka pandai, dimasukkanlah narkoba itu ke dalam air mineral, satu botol, kemudian dikasihkan ke Bandung. Tidak ada warna, tidak ada rupa. Semisal air bening biasa. Dia, kamu minum sekali, dua kali. Kok ada rasa ketagihan ya? Ada rasa enak ya? Tidak tahunya itu telah disusupi, dimasuki, dicampuri oleh jenis narkoba. Wah, saya enggak merasa minum narkoba. Begitu dicek urinnya, oh kamu pengguna, kapan saya mengguna? Ya gara-gara duduk bersama mereka, para syaitan menyebabkanmu lupa dari agama Allah, menyebabkanmu jatuh pada tipu daya syaitan. Karena itu kata Allah, fala taq'ud ba'da dzikra. Setelah ini jangan kamu duduk bersama mereka, karena mereka akan menjadikan kamu lalai dari agama Allah azza wajalla. Bisa difahami hadirin? Ini. Bergaul dengan wanita yang nakal, duduk di tempat lokalisasi, tempat-tempat perempuan yang seperti itu, dalam rangka saya ingin membuktikan imanku kuat. Berapa lama imanmu kuat? Begitu melihat mereka bersolek, berdandan, melihat paha yang mulus, pertama tari sih, 2-3 hari ngoleti malah pak. Karena syahwat, dia tidak bisa mengalahkan itu. Sudah diingatkan dalam ayat Al-Quran, jangan duduk bersama mereka, mas. Kenapa kamu duduk bersama mereka? Akibatnya lihat, terjerumuskan pada perzinaan, terjerumuskan pada dosa. Hadirin, ini ayat yang mengingatkan kita. Kita sendirian saja menjaga syahwat sangat berat. Apalagi bergaul dengan mereka. Kita saja seorang diri tidak bergaul dengan mereka, syaitan masih tetap menggoda, bisa menyebabkan kita terjerumus. Apalagi syaitan dari bangsa manusia menawari, melambe-lambe, ayo mas, beriki mas. Jenengan bingung, siapa yang miki ya? Wong nang kono ya diundangi pak, bang. Diundangi nang sinten pak? Na'udzubillahi min dzalik. Yang berikutnya ya kaum muslimin, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Thaha ayat yang ke-115, "Wa laqad ahidna ila Adam min qabl." Sungguh kami telah janjikan kepada Adam sebelum itu, fanasia, Adam lupa. Disuruh jangan mendekati hadis syajarah, pohon ini. Sudah diingatkan Adam itu oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Baqarah. Diingatkan syaitan itu musuh, sudah diingatkan. Tetapi bani Adam punya sifat lupa. Fanasiya. Allah mengatakan Adam lupa. Walam najid lahu azma. Dan dia terhanyut oleh syaitan, dibisiki, akhirnya memakan buah yang dilarang. Nah, lihat wahai muslimin. Kita sekarang ini dalam keadaan Masya Allah, alhamdulillah, istiqamah di atas tauhid, anti syirik. Alhamdulillah nikmat. Kita mengenal sunnah, kita benci dari bid'ah, kita lakukan yang sunnah. Kita taat ibadah sekarang. Sekarang alhamdulillah. Dan kita berharap mudah-mudahan sampai kita mati. Amin. Tetapi ingat, kejadian Adam sudah diingatkan oleh Allah Azza wa Jal. Dikasih ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaitan itu musuh. Fanasiya. Tapi lupa dengan pelajaran itu. Itulah manusia. Kita sekarang di masjid, Pak. Kalau ditanya jenengan, seneng dosa mboten? Mboten. Anu nang masjid, Pak. Begitu nanti di pasar, atau di alun-alun, atau di tempat-tempat yang seperti itu. Syahwat menggoda, membisiki. Akhirnya kamu lupa dengan agama. Lupa dengan peringatan Allah. Lupa dengan teguran. Lupa. Manusia. Lupa. Itulah manusia. Sehingga jangan sok. Jangan gembelengan. Bahasa Jawanya. Jangan pecicilan. Jangan terlalu pede. Saya mukmin, iman kuat. Iman kuat. Ndak sekarang kuat. Besok bisa kasih kamu lupa. Bisa dipahami nih kaum muslimin? Iya. Besok bisa jadi kamu lupa. Ya. Ini tipu daya syaitan yang kedua. Tipu daya syaitan yang ketiga adalah at-tahrish wa iqa'ul adawati bainal muslimin. Membikin perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin, kebencian dan permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Hal itu sebagaimana ayat yang tadi kami sampaikan dalam surat Al-Maidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh permusuhan yang seperti apa yang dimaukan. Karena permusuhan itu berbentuk macam-macam. Di antaranya Allah berfirman, "Innama yuridu syaitanu ayyuka bainakum al-adawatu al-baghdha fil khamri wal maisir. Wa saddakum 'an dzikrillah wa 'an shalat. Falan tumuntahun." Sesungguhnya tak lain, syaitan menginginkan untuk menimbulkan kebencian dan permusuhan di hati-hati antar kalian. Fil khamri wal maisir. Contohnya dalam perkara khamr dan perjudian. Khamr wikum muslimin. Khamr. Nabi mengatakan apa itu khamr? Kullu muskirin haramun. Kullu muskirin khamrun. Semua yang memabokkan itu namanya khamr. Jadi definisi khamr adalah maghatul akal. Sungkana yabisan aw ma'iyan aw rubban. Sesuatu yang itu memiliki zat yang bisa menghilangkan akal, menghilangkan kesadaran. Mabok. Sama saja apakah bendanya cair ataukah bendanya padat atau bendanya yang lainnya. Hukumnya haram. Qalilu wa kathiruhu. Sedikit maupun banyaknya. Nah, Rasul mengatakan khamr itu ummul khaba'ith. Induknya keburukan. Orang kalau sudah menegak khamr, dia akan melakukan keburukan, keburukan, keburukan yang lain. Karena padanya terdapat induknya. Perzinahan, prostitusi, kebencian, pembunuhan, perampokan, narkoba, rusak hidupnya. Di antara bentuk kerusakannya adalah perkelahian, permusuhan, pergolakan karena menegak khamr. Karena itu kalau kita melihat ada orang yang reseh, petatang petenteng, ugambune khamr giye. Karena maboknya belum mabok 100%, masih petantang petenteng. Kalau sudah mabok yang parah, nyusrak nang got malah pak, kore sampang apa. Ngatek dura bisa, gebugi baik hari. Wal'iyadu billah, reseh mereka. Itulah pengaruh khamr. Pengaruh khamr. Demikian pula dengan al-maisir, perjudian yang mendatangkan kebencian. Wa saddakum an dzikrillah, syaitan menghalangi kalian dari zikrullah. Khamr dan judi itu diantara langkah syaitan dalam menghadang manusia dari beribadah kepada Allah. Orang kalau sudah senangnya perjudian, itu lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Perjudian dalam bentuk apapun. Perjudian adu jago. Orangnya bagaimana mereka itu? Ahli ibadah? Tidak. Jauh dari nilai agama. Orang yang sukanya totoan darah. Darah enggak totoan, Pak. Ya. Totoan lurah. Ada tidak? Lurah kan pada gelut, no, Pak. Siapa sih menang kok gue? La haula wala quwwata. Musuh. Orang yang jatuh pada dunia itu, dia terhalangi dari Allah Azza wa Jalla. Hidupnya mesti hancur. Sehingga syaitan membuat kemurkaan dan permusuhan di antara hati-hati kaum muslimin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kadangkala kita sampaikan bentuk dari permusuhan itu macam-macam. Satu keluarga yang harusnya terjalin kekerabatan, kedekatan, ikatan silaturahmi, itu dipecah oleh syaitan. Ditimbulkan kebencian antara saudara dengan saudara. Permusuhan bertahun-tahun. Itu faktornya adalah karena warisan kadangkala. Karena faktor duniawiyah. Dipecah keluarga itu. Jadi musuh satu dengan yang lain. Ada juga yang bukan keluarga. Teman yang tadinya karib, teman yang tadinya dekat. Syaitan membuat permusuhan. Urusannya urusan duniawiyah. Akhirnya pecah dan saling bermusuhan. Kan faktor apa? Duniawiyah. Ini dia kaum muslimin rahim jami'an. Maka berhati-hatilah kita dari tipu daya syaitan ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, semangatnya syaitan dalam memecah belah, menimbulkan kebencian antara satu dengan yang lain. Inna syaitana qad aisa ya'buduhu al-musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah di jazirah Arab. Walakin fi tahrishi fi ma bainakum. Akan tetapi syaitan sangat semangat untuk memecah belah kalian. Sangat semangat. Dibikin jengkel satu dengan yang lain. Sehingga pecah hubungan kekerabatan, hubungan persaudaraan. Karena faktor-faktor itu. Maka berhati-hatilah kaum muslimin, berhati-hatilah. Harus kita jaga diri kita. Kalau kita ada masalah dengan teman kita, dia teman kita ahlus sunnah, saudara kita, fiddin, datangi, ada apa denganmu, kita selesaikan. Agar jangan sampai syaitan memisahkanku denganmu, gara-gara faktor duniawiyah. Suami istri, yang tadinya akrab, kemudian cekcok, datangi baik-baik, selesaikan baik-baik. Jangan sampai syaitan memisahkan antar kita. Terus begitu, orang tua dengan anak, ada masalah, datangi baik-baik, dengan sikap yang lemah lembut, dengan akal yang dingin, cari solusi sesuai dengan Al-Quran wa Sunnah. Itu petunjuk. فَنْتَنَزَاتٌ فِي شَيْءٍ فَرُدُّهِ لَلَّهِ وَالرَّسُولِ. Kalau ada cekcok masalah, kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Rasul, apa yang dibimbingkan dalam Al-Quran wa Sunnah, itu yang benar. Sepakat? Sepakat. Begitu dikembalikan kepada Al-Quran wa Sunnah, ditanyakan kepada yang alim, ternyata yang benar kamu, saya yang salah. Maka wajib bagiku beristighfar dan kembali kepada yang benar. Jangan dilanjutkan permusuhan ini. Oh, sudah ada yang benar kok. Al-Quran membenarkan ini. Sunnah juga mengatakan itu. Jangan berkelanjutan masalah. Selesaikan. Jangan kita ikuti langkah-langkah syaitan. Syaitan akan tertawa melihat kita pecah. Kadangkala dalam dakwah, panitia dakwah, ada gesekan, kesalahpahaman. Namanya orang bergaul, Pak. Ada masalah. Dan itu sunnatullah. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا وَجَعَلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. Kami jadikan sebagian kalian dengan sebagian yang lainnya sebagai penggoda dan yang difitnah. أَتَصْبِرُونَ, apakah kalian bisa bersabar dalam menghadapi orang lain? Kadang kala kita membuat jengkel orang lain karena tingkah pola kita. Kadang kala kita yang dibikin jengkel oleh tingkah laku orang lain. Yang namanya orang hidup itu begitu, Pak. Selama kita masih hidup, masih kadang kala kita yang menyakiti atau kita yang tersakiti. Saya tidak mau jadi orang yang tersakiti. Ya mati saja, Pak. Nabi semati rampung. Urusan teng dunia, gara urusan teng akhirat. Ini dia. Selama masih hidup, wajalna ba'dakum libatin fitnah. Kami jadikan sebagian orang menjadi penggoda sebagian yang lain. Atas birun, apakah bisa bersabar dalam mengurusi dakwah, dalam mengurusi ma'had, dalam mengurusi talabatul ilmi, dalam mengurusi, oh banyak masalah, Pak. Harus besar jiwa kita dalam menghadapi itu. Jangan kita ikuti langkah syaitan memecah belah kita. Kita sama-sama muslimin, ahlu sunnah, bertafahumlah, saling berusaha memahami, mana yang tertepat lakukan itu. Jangan bersikukuh, nak orang kia orang, lo nak kia siapa? Itu apakah kebenaran yang kamu pegangi? Jawabannya tetap, pokoknya orang, kudu melu aku, lari kasih siapa di peloni, ngilo disit ngilo ngaca. Kami itu sekarang berada di atas hawa nafsu. Apakah kami harus mengikutimu? Yang diikuti Al-Quran wa Sunnah. Ayo. Agar jangan berpecah. Ketika dia ngotot tetap pada pendiriannya. Yang menyimpang dari Al-Quran wa Sunnah. Kalau terjadi perpecahan. Perpecahan ini memang harus. Tidak mungkin kita jalan bersama. Dengan orang yang di atas hawa nafsu. Bisa difahami hadirin? Wa kata. Syaitan sangat senang dalam memecah belah. Yang berikutnya adalah at-tahwifu. At-tahwifu. Orang itu dibikin takut. Takut. Ketakutan ini menghalangi dia untuk beribadah. Kita bacakan ayatnya. Allah sebutkan hal itu dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-268. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Wallahu ya'idukum maghfirata minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Syaitan ya'idukum bil faqr, menakut-nakutimu dengan kefakiran. Wa ya'murukum bil fahsya, dan syaitan memerintahkan kepadamu dengan keburukan-keburukan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Adapun Allah menjanjikan kepada kalian ampunan-ampunan dan keutamaan-keutamaan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Hadirin yang makan, ayat ini menerangkan syaitan itu di antara makarnya menakut-nakuti kepada Bani Adam ditakut-takuti dengan kemiskinan, ditakut-takuti dengan berbagai macam hal. Misal seperti, kamu kalau mengikuti sunnah Nabi nanti akan miskin kamu. Kamu kalau mengikuti sunnah Nabi kamu nggak punya teman kamu. Kamu kalau mengikuti sunnah Nabi orang nawong dongak nakowe nek mati. Ada tidak kalimat itu? Dikubur kayak kubur kucing. Pernah mendengar kalimat itu? Iya. Melu ngeneng, kok nak mati otok. Diselamati pak. Berarti wong iki kan binasa. Sebab itu perlu diselamati. Oh nak mati, ngomong melu. Aku sekian banyak acara-acara. Kalau kamu ikut ahlu sunala, dikubur tok. Sukna tok uruk, tinggal lunga. Tidak ada acara apapun untuk mendoakanmu. Ditakut-takut itu. Oh iya ya, oh iya ya. Ngonang aku ngaji batir orana. Ngonang aku ngaji matiku kepriwe sampai sedongak na. Terus dibisiki itu. Sehingga takutlah di hatinya. Dan dia tinggalkan sunnah Nabi. Karena bisikan-bisikan itu. Bagaimana kaum muslimin? Apalagi zaman sekarang ini. Orang dalam keadaan ketakutan dituduh sebagai teroris. Ketika dia mengajarkan salah satu kitab karangan seorang alim, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, serta merta langsung dituduhkan padanya Wahhabi, pengikut ajarannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ditakut-takuti, aja baca kitab gue, setannya langsung ngerti pak, itu bahaya, itu musuhnya banyak. Akhirnya ya sudahlah, enggak usah belajar tauhid. Belajar yang lain saja. Khawatir, ditakut-takuti terus. Ditakut-takuti, jangan mengajarkan tauhid. Ini ilmu yang meresahkan masyarakat. Nah, masyarakat kita ada apakah musyrikin mereka? Sehingga ketika diajarkan tauhid mereka takut, resah dengan dakwah tauhid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yukhawif, ditakut-takuti. Wa kada kaum muslimin, makarnya syaitan. Betapa banyak orang-orang yang karena tipu daya jenis ini akhirnya dia meninggalkan dakwah. Takut miskin, takut tidak bisa bekerja, takut tidak begini, takut tidak begitu, terus takut-takut. Anaknya dipondokan, ditakut-takuti. Langem ben mangan apa anakmu? Pernah mendengar kalimat ini? Anak kita dimasukkan ke pondok, belajarnya ilmu agama, tidak dapat ijazah umum. Ditakut-takuti sama keluarga kita. Lah anakmu ben arde di apa? Ya jadi wong. Lah ben profesinya apa? Kerja nang endi? Terus dihantui itu. Arep mangan apa? Masa demennya suram. Terus dibisiki itu. Akhirnya kita, ya juga ya, ya juga ya. Dicabutlah anakmu dari pondok. Yang tadinya sudah baik, baca Qur'annya baik, salat lima waktunya baik, qabliyah ba'diyah dilakukan, puasa senin dikerjakan. Dicabut gara-gara bisikan syaitan tadi, dimasukkan ke SMA. Tamat dari SMP-nya pondok kita, mutawasitoh atau sanawiyah, diambil, masukkan ke SMA. Nang SMA ya pacaran tok, bendina pacar. Metengnya anak wong malah. Na'udzubillahi min dzalik. Sholatnya hilang, qiraatul Qur'annya hilang. Yang seperti ini dikatakan apa? Umben telimangane enak. Umben masa depannya apa cerah, penggaweane lugur, pacaran tok bendina pak, syahwat tok, narkoba tok, jadinya geng motor, kalau ndak pang, ngerti pang pak? Muda-mudi yang sekarang ini kadangkala di lampu-lampu itu perempatan-perempatan lanang wadon maning bang. Kehidupannya entah kayak apa, na'udzubillah min dzalik. Kejane anaknya siapa dicor-corna. Keliaran begini karang jeluk madang. Pucaya siapa jeluk madang mengeramanan di Amerika. Breng-breng-breng. Ah, kupingnya dawa-dawa menimbang. Ayo wadus. Wala'iyadubillah. Ini Isya. Biasanya ada pemberitahuan ini dari belakang. Hah? Oh, lagi dibikin kan? Nunggu itu aja ya Pak ya. Hadirin kaum muslimin, ini tibu daya. Wah, sudah datang suratnya. Yang keempat, insyaallah kita lanjutkan pada yang kelima, keenam, dan ketujuh. Masih ada waktu sedikit pada adzan Isya insyaallah. Tafadhol barakallahu fikum yang hendak wudu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang berikutnya bisikan syaitan adalah at-tazyinu li fi'lil ma'siyati. Syaitan berusaha menggoda bani Adam dengan cara mengesankan kemaksiatan itu baik, menghasut bahwa maksiat itu baik. Banyak sekali dosa-dosa yang syaitan berhasil mengesankan di hadapan manusia itu adalah hal yang baik. Misal wa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kesyirikan. Di beberapa tempat, wilayah dan daerah dilakukan ritual-ritual kesyirikan. Menyembelih seekor hewan dipersembahkan nyata-nyata untuk bangsa jin. Di pantai pesisir utara maupun selatan. Ada kalanya di pegunungan. Ketika muncul di Gunung Merapi awan hitam yang mereka mengatakan itu adalah wedhus gembel yang jadi korbannya kerbau, tujuh kerbau. Lagur wedhus lawan kerbau, Pak. Wedhus ke lawannya ya wedhus lah aja kerbau. Tapi mereka meyakini keyakinan dan diedarkan disembelih kerbau sekian banyak untuk apa? Dipersembahkan kepada bangsa jin penunggu kawah dan gunung berapi. Itu diekspos itu sebagai apa, bahasa sekarangnya kearifan lokal. Arif itu baik tidak Pak? Arif itu satu hal yang baik. Kearifan lokal itu tradisi budaya yang baik. Kalau disentuh, diterangkan letak kesyirikannya, marah-marah mereka. Wah, ini kebaikan yang sudah turun-menurun dari dulu. Kami melakukan ini demi keselamatan. Agar jangan terus begitu dibela-bela. Itu bagian kearifan lokal yang harus kamu apa? Junjung tinggi. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesyirikan itu ya kaum muslimin. Atas nama ritual, kebiasaan, adat. Syirik itu menjadi satu hal yang bukan hanya bagus untuk mereka, tapi bahkan kewajiban. Karena kalau tidak dilakukan, akan ada malapetaka. Kemaksiatan yang lainnya, contohnya adalah kebid'ahan. Syaitan berhasil memasukkan ke benak-benak kaum muslimin bahwa bid'ah itu adalah baik. Kalau tidak mengatakan bid'ah itu baik, minimalnya mengatakan tidak semua bid'ah itu dolalah. Tetapi bid'ah itu ada yang hasanah dan ada yang sayi'ah. Padahal Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa kullu bid'atin dolalatun. Dan semua yang bid'ah itu sesat. Tetapi syaitan berhasil memasukkan ke hati-hati kaum muslimin. Menghiasi. Ini walaupun bid'ah, tapi ini baik. Inilah yang namanya contoh bid'ah sana. Terus seperti itu dihembuskan. Sampai-sampai kata para ulama, kalau mereka ahlul bid'ah diminta untuk mendatangkan contoh bid'ah yang dolalah mana, gak mampu mendatangkannya, Pak. Gak bisa mereka mendatangkan bid'ah yang dolalah itu mana. Karena apa? Semua pelaku bid'ah mengklaim bid'ahnya lah yang hasanah. Hal ada kaum muslimin. Yang mereka katakan dolalah malah justru yang sunnah Nabi. Sehingga mereka dibikin benci kepada sunnah. Dan dibenci senang kepada bid'ah. Oleh siapa? Syaitan. La'anatullah alaih. Kasihan mereka. Allah sebutkan dalam Al-Quran. Kul hal nunabbikum bil akhsarina a'mala. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Maukah kalian aku beritahukan kepada kalian orang-orang yang sesat perbuatannya ketika di dunia, namun mereka menyangka perbuatan mereka baik. Yahsabun artinya mereka menyangka. Yuhsinun mereka menyangka berbuat hasan, berbuat kebaikan. Padahal itu adalah kedolalan, kesesatan. Itu tipu daya syaitan. Kacamatanya dirubah. Yang hak menjadi batil. Yang batil menjadi hak. Yang tauhid dimusuhi. Yang syirik malah justru dilindungi. Yang bid'ah disebarkan dibela-bela. Yang sunnah malah dibenci. Kebalik-balik. Karena itu Nabi kita mengajarkan doa. Allahumma arinal haqqa haqqan. Farzuqna tiba'ah. Ya Allah. Tampakkan di depan kami al-haq sebagai al-haq. Dan berikan kepada kami rezeki, yakni rizki untuk kita bisa mengikutinya. Karena kadangkala tiga kemungkinan. Al-haq itu dilihat batil, karena itu ditinggalkan. Yang kedua, al-haq itu nampak al-haq tapi tidak diberi kemampuan mengikutinya. Malah menolak, ya itu benar. Tapi saya gak cocok. Nah ini dia. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita berdoa, arinal haqqa haqqan. Ya Allah, tampakkan kebenaran itu sebagai kebenaran. Farzuqna tiba'ah. Dan beri kemampuan kepada kami untuk bisa mengikutinya. Wa arinal batila batilan. Dan tampakkanlah kebatilan sebagai kebatilan. Farzuqna istinabah. Dan berikanlah kami kemampuan untuk meninggalkannya. Karena kadangkala di mata orang yang batil malah seperti al-haq. Dan dia bahkan mengimani itu sebagai al-haq. Padahal itu batil. Dan dia tidak bisa meninggalkannya. Karena dia menyangka itu hak. Tipu daya. Syaitan. Tezyun. Tezyun atau tezyin. Syaitan berusaha menghiasi maksiat. Sebagai sebuah kebenaran. Atau sebagai sebuah hal yang lumrah. Zaman Siki lumrah. Apa itu? Maksiat. Termasuk diantara kota, ciri dan tanda kota maju. Itu ada diskotiknya, Pak. Ada tempat maksiatnya. Supaya nampak glamor duniawi di tengah malam. Kalau belum ada itunya, itu kampung, pedesaan, naik bengi sepi. Na'udzubillah min dzalik. Ini dicetak seperti itu. Syaitan menghembuskan itu. Remaja-remaji bergaul bebas. Wah itu sudah lumrah. Zaman Siki, beda dengan zaman dulu. Wanita-wanita pulang malam, entah kemana, duduk congkrongan. Di tempat-tempat makan atau tempat-tempat kuliner sama laki-laki yang bukan mahramnya. Sebelum mereka pulang ke rumah melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Pada ujungnya hamil sebelum menikah. Zaman Siki lumrah. Hampir-hampir orang tidak merasa aib lagi. Karena tidak ada hukum positif yang berkaitan dengan mereka. Selama bukan pemerkosaan, selama bukan asal paksaan, selama bukan apa yang dibahasakan dengan mereka, asusila. Itu dilakukan atas dasar suka sama suka. Ya paling dibojok. Nah orang gelem ya wis bebas. Isi metengi siapa? Bingung siapa ya? Nah keberisi. Anu wong akeh. Walah jan. Ngantek sing wadon sing meteng bingwi ramane siapa? La hawla wala quwwata. Ugi biasa. Zaman siki hampir seperti itu. Na'udzu billahi min dzalik. Tsumma na'udzu billahi min dzalik. Berhasil syaitan. Terus. Maka karena itu ya kaum muslimin, caranya adalah kita belajar, belajar dan belajar. Yang berikutnya, yang ke berapa? 6. Adalah al-qaul 'ala Allah bi ghairi 'ilmin. Tipu daya syaitan yang kelima adalah, atau yang keenam adalah, menghasut orang untuk jatuh pada dosa berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Wah ini lebih mengerikan lagi. Berbicara tentang agama Islam tanpa ilmu. Maksudnya apa kok tanpa ilmu? Tanpa dia tahu mana yang hak, mana yang batil. Yang penting dia bisa ngomong, modal bisa ceramah. Ini dosa yang sangat mengerikan. Dia seakan-akan da'i, seakan-akan khatib, seakan-akan penceramah, seakan-akan orang yang mengajak kepada ibadah, padahal dia mengeluarkan racun-racunnya syaitan. Berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, ini halal padahal haram. Ini adalah sunnah padahal itu bid'ah. Ini siratul mustaqim padahal itu siratul jahim. Ini kebenaran padahal itu kesesatan. Wujudnya dai, wujudnya penceramah, ustadz, pemuka agama mengatakan tawasul kepada orang mati boleh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hah? Meminta-minta di kuburan atau beribadah di kuburan, membaca Quran di kuburan boleh. Itu adalah tempat mendekatkan diri kepada Allah. Ziarah kubur, kemudian minta-minta di sana. Beristighatsah di tempat itu boleh. Ini dai atas nama agama. Tapi isinya merusak agama, menghalalkan yang haram. Kesyirikan-kesyirikan. Di atas nama agama. Tutulan jimat, Pak. Tahu tutulan jimat? Ke keris. Ke kantong macan. Ke kantong marmut. Dijual atas nama agama. Yang menjual itu tokoh agama. Wah, ini jimat islami. Jangan sampai kamu kalau kencing bau jimat ini. Ciri-ciri jimat islami kalau kencing dilepas. Tidak ada jimat islami kaum muslimin. Jimat itu syirik. Karena tidak mungkin itu ada keyakinannya kecuali ma'asyaitan. Kecuali bersama syaitan. Nabi mengatakan inna ruqa wa tamaima wa tilwata syirkun. Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat, ilmu-ilmu pelet dan yang sejenisnya. Itu adalah syirik. Kenapa syirik? Syekh Shalih Fauzan mengatakan, la yakun illa bima'unati syaitan. Mantra-mantra, jimat-jimat, ilmu-ilmu sihir. Tidak akan terjadi kecuali dengan bantuan syaitan. Itu syirik. Tapi muncul tokoh yang membela ini. Sihir islami. Sihir islami. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ilmu kebal islami. Ilmu kecak islami. Ada ilmu kecak pak mungkin. Ya. Islam, inna lillahi wa Islamnya atas nama Islam itu diperjualbelikan, atas nama Islam itu disebarkan atas nama Islam. Inna lillahi wa nujin. Orang ini syaitan, tetapi berpakaian layaknya seorang dai. Mengerikan tidak, Pak? Mengerikan sekali. Para pendengarnya tertipu, seakan-akan orang ini mengajak kepada kebenaran, padahal yang dia ajak adalah kepada kesesatan. Syaitan dia. Orangnya tidak merasa sebagai syaitan, dan yang mendengarkannya juga tidak merasa sedang tertipu oleh syaitan. Begitu banyak orang-orang yang semisal itu, ya kaum muslimin, intabihu, hati-hati. Disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-168 sampai 169, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhan nas, wahai manusia, kulu mimma fil ardi halalan tayyiban, makanlah oleh kalian apa yang ada di muka bumi ini yang halal, yang tayyiban, yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan jangan kalian mengikuti jebakan-jebakan syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, sesungguhnya syaitan adalah musuh bagi kalian, musuh yang sangat jelas. Kemudian dalam ayat yang 169 Allah menyebutkan, innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya, sesungguhnya syaitan memerintahkan kepada kalian untuk melakukan kejelekan-kejelekan, wal fahsya, kemungkaran-kemungkaran, wa antakulu 'alallahi ma la ta'lamun. Syaitan itu memerintahkan kepada kalian untuk berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, atas nama Allah, sesuatu yang kau tidak ketahui ilmunya. Itu jebakan syaitan. Ceramah Asbun. Tahu Asbun? Asal bunyi. Yang berakibat menghancurkan agama. Ceramah ngalor, ngidul-idul ngalor. Isinya kebatilan. Dia merasa mengajak kepada kebenaran. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini syaitan. Tetapi orangnya tidak merasa bahwa dia sedang dalam jeratan syaitan. Karena itu mari kita belajar agama wa kaum muslimin, agar jangan sampai kita menghalalkan yang haram, membolehkan yang dilarang, membalik-balikan hukum, yang syirik jadi tauhid, yang tauhid malah jadi musuh, yang bid'ah jadi ibadah, yang sunnah malah dimusuhi. Jangan. Itu semua adalah tipu daya syaitan. Betapa banyak orang-orang yang jatuh pada permasalahan seperti ini. Hadirin kaum muslimin, kalau demikian adanya, syaitan itu sangat banyak di sekitaran kita. Dari ahlul maksiatnya, dari ahlul bid'ahnya, dari ahli syiriknya. Mereka melancarkan permusuhan kepada kaum muslimin. Bagaimana umat Islam ini terhalangi dari siratal mustaqim. Waspadalah hati-hati. Waspadalah hati-hati. Syaitan berkilar di tengah-tengah kita. Yang terakhir, kaum muslimin, masih ada waktu 3 menit sebelum muqamat. Ada beberapa kiat terlindungi dari godaan syaitan. Saya percepat, cuma 3 menit kaum muslimin. Yang pertama adalah membaca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Perbanyak itu. Ketika tergoda oleh syaitan dari bangsa jin, atau tergoda oleh syaitan dari bangsa manusia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Apabila engkau membaca Al-Quran, maka ucapkanlah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang bersahabat yang bernama Abu Al-Ala min hadis Abi Ala anna Utsman ibn Abi Al-As datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal ya Rasulullah sesungguhnya syaitan duduk di antaraku dan salatku ketika salat tergoda oleh syaitan dihasuti berbagai macam hasutan maka Rasul memberikan wajangan dan bimbingan faqal Rasul mengatakan dzaka syaitan yuqalu lahu khinzab itu syaitan yang dinamai dengan syaitan khinzab yang senangnya menggoda orang dalam salat fa idza ahsastahu fata'awadz billah kalau engkau merasakan godaan syaitan itu khinzab ini segeralah engkau mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Contoh lain, ketika ada dua orang sahabat sedang marah, berseteru, berkelahi, cekcok mulut, yang satu sudah merah matanya, yang satu sudah membengkak urat lehernya. Datang kepada Nabi dan didapati dua orang ini sedang bermarah-marahan, ribut. Maka Rasul mengatakan, "Inni la'alamu kalimatan, law qalaha ladzaba anhu ma yajid." Aku tahu satu kalimat. Kalau mereka berdua ini yang sedang marah-marah ini mengucapkannya akan hilang kemarahan itu. Kalimat itu adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maka muslimin perbanyak kalimat itu. Yang berikutnya adalah tentunya qiraatul Quran di rumah-rumah kita. Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an beliau mengatakan la taj'alu buyutakum maqabira. Jangan kalian jadikan rumah kalian sebagai kuburan, yakni kosong dari ibadah. Kuburan itu kosong dari ibadah. Tidak boleh kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena itu jangan kita jadikan rumah kita seperti kuburan yang kosong dari ibadah. Inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fi surat al-Baqarah. Rasul kemudian mengatakan, sesungguhnya syaitan tanfiru akan lari dari satu rumah yang dibacakan padanya surat al-Baqarah. Ini juga sebagai dalil agar kita selamat dari godaan syaitan, rumah kita, keluarga kita, perbanyak baca Quran di rumah. Pada salat subuh, sebelum kegiatan, kita baca Quran. Terus, lanjut terus istri kita juga diperintahkan baca Quran agar supaya rumah kita ini syaitan pada lari tidak bertempat tinggal di tempat kita. Wahai kaum muslimin, ini yang bisa kami sampaikan. Materi ini adalah materi yang kita upayakan supaya kita tahu dan kita bisa masing-masing mengambil langkah untuk bisa mencegah diri dari tipu daya syaitan dengan talabul ilmi dan menjalankan ilmu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.